فاعبده واصطبر لعبادته هل تعبد له سميا maka beribadalah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kalian mengetahui bahwa dia memiliki samia yang setara dengannya? Ini istifham apa namanya? Ingat. Qala wa la yakun lahu kufuwan ahad, dan dia tidak memiliki, dan seorang pun ahadun lam yakun ahadun, dan seorang pun tidak ada yang kufuan yang setara dengannya. Wa qawlu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan, padahal kalian mengetahui. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan pihak selain Allah tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintainya, mencintai tandingan selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Wa qawlu wa qulil hamdulladzi lam yattakhidh walada, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang dia tidak memiliki anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, yang tidak, dia tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, wa kabbirhu takbira, dan dia tidak memiliki wali sedikit pun. Dan bertakbirlah kepadanya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian. Dan dia maha mampu atas segala hal, atas segala sesuatu. Nah, syarat. Tafadhal, Hudzaifah. Abdurrahman masih belum punya bukunya. Abdurrahman yang belum punya buku apa aja? Hah? Masih tiada? Ada. Atau dulu itu ada untuk warakat. Ada. Nah, terkadang. Min zullin. Mayurwa. Mayurwa bin Abbasin. Tetaklah lahu samina. Maka lahu syabihan. Nah, itu kan adalah sigatu apa? Yurwa. Bukan sigatu jasad. Tamrid. Sigatu yurwa. Berarti ini isyara ala ish. Yurwa. Nah. Isyara ala dahu. Nah. Taib, tapi Bukhari mengeluarkan sahih. Tapi secara mu'allaq. Dan riwayat Bukhari yang mu'allak itu bukanlah yang beliau maksud dengan apa yang beliau paparkan di kitab beliau sahih. Sebagaimana malum nanti di ilmu mustalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'buduhu ila akhir. Firman Allah, maka beribadalah kepadanya dan seterusnya. Maka ayat yang mulia ini mengandung sejumlah sifat-sifat suluh, sifat salb, suluh salb, itu yang konotasinya negatif, ya, yang konotasinya negatif. Wahia, yaitu di ayat ini yang mengandung sifat-sifat sulh, yaitu nafyus sami, yaitu penafian adanya sami. Sami yang hal ta'lamu lahu samia itu nadhir, yang serupa, maka menafikan ada yang serupa dengan Allah. Wal kufi, dan menafikan kufi, kufuan ahad, yaitu yang sekufu setara juga. Wal wal wan niddi, dan juga dinafikan nyinid, tandingan. Wal walad, anak, dinafikan anak dari Allah. Wasyarid, sekutu. Wal wali, adanya wali. Min dhullin wa hajatin, adanya wali, ya berarti dari kerendahan dan berarti adanya kebutuhan. Ya, kama tadammanat ba'dha sifatil islam, sebagaimana dalam ayat ini juga mengandung beberapa sifat-sifat yang diisbatkan, yang ditetapkan. Kalau sifat usuluk dinafikan, ya dinafikan. Ya, semisal dalam ayat-ayat tadi yang sifat-sifat isbat al-mulk, al-hamad, al-kudrati, al-kibriya, kudrah, kibriya, kibriya kesombongan. Kudrat, paham ya? Maha kemampu. Tabaruk, ya, suci, maha suci. Adapun firman Allah, hal ta'alamu lahu samia, maka Syekhul Islam berkata, ini di, beliau juga berkata ini di kitab beliau, Risalah Tadmuriyah ya. Berkata ahli bahasa, hal ta'lamu lahu samia, yaitu nadhiran. Ai nadhiran, yang serupa. Ya. Istahaqqa mithla ismihi. Ya, istahaqqa mithla ismihi. Yang berhak semisal dengan namanya. Maka dinamikan. Ya, ini hal-hal istifham ingkari. Maka Allah Ta'ala berfirman, hal ta'alamu lahu samia, apakah kalian memiliki, bahwa Allah memiliki nadhiran, yang serupa, istahaqqa mithla ismihi, yang serupa, yang berhak juga dengan semisal namanya. Maka dinafikan. Ya, dinafikan hal tersebut dan dikatakan musamian yusami, itu yang sama. Musamian yang sama. Ya, menyamakan maksudnya. Yusami, maka dia menyamakannya. Wahada makna, inilah makna mayurwa, apa yang telah diriwayatkan dari Ibn Abbas. Hal ta'alamu lahu samia, ya katanya masalan au syabihan. Apa artinya samia? Masalan. Maka makna hal ta'alamu lahu samia, hal ta'alamu lahu masalan au syabihan. Apakah engkau mengetahui bagi Allah ada masalan, ada yang serupa, ada syabihan, ada yang mirip dengannya. Dimulai dengan istifham ingkari, yaitu menafikan. Nah, ayat tafadhal berikutnya. Ya. Nah, Abu Aqilah. Ah, apa yang harus ingkari di sini, Abu Hafid? Nah, khabar. Al-Masrul Hafid. La, al-istifhamu fil ayati inkariyun. Al-istifhamu fil ayati inkariyun. Wa'lamu an-nafiyun. Ay, la ta'lamu lahu samiyan. Wa amma qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Fa'lamu fil kufi al-mukafi'u al-musawiyu. Al-musawiyu. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النذير والشبيه في كل وجه لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها fal yurja ilaiha. Lamnya itu lam apa? Fal yurja ilaiha. Nah, belajar aja jurumiyah tuh. Fal yurja ilaiha. Ah, jurumiyah. Lamnya itu lam apa? Lam lam. Ya. Lam. Nah, udah ada banyak kemajuan ya kira-kiranya. Salah sikit-sikit ya, wajarlah. Insyaallah nanti diperbaiki ya. Dikira-kira berikutnya. Ya, istifham pada ayat hal ta'lamu lahu samia itu ingkariyun. Ada istifham ingkari. Nah, kita telah lewati ya waktu itu ya apa makna istifham ingkari dari apa yang kita sebutkan waktu itu. Nah, maksudnya istifham ingkari terbagi menjadi dua. Ya, maknanya adalah an-nafyu, menafikan. Jadi di ayat hal ta'lamu lahu samia tidak ada yang sami dengan Allah, yang sama, yang serupa, yang semisal. La ta'lamu lahu samia. Itu la ta'lam. Engkau tidaklah akan mengetahui bagi Allah ada sami. Ada sami yaitu masalan syabihan. Ya. Wa amma qawlu adapun firman Allah wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Nah, ahad isim yakun. Dan tidak ada seorang pun yang kufu, yang sekufu dengannya. Untuk begitu kan, menikahi sekufu. Apa maksud fal muradu bil kuf'i? Yang dimaksud dengan kuf'i kufu al mukafi'u, al musawi, al musawiyu. Yang dimaksud dengan kufu al mukafi, al musawi, yang sama, setara. Begitu. Ya kan? At-tayyib li tayyibat. Az-zani li zaniya. Setara. Gitu. Ya enggak? Tuh, cari jodoh. Padri bisa cari jodoh. Yang sepupu. Nah, ya, mencari talibah. Masya Allah. Talibah. Maka hadil ayat itu, maka ayat ini tanfi an subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, maka ayat ini menafikan anhu dari Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan apa? An-nadhira. An-nadhira, yang serupa. Asyabih, yang sama ya, yang mana ya, nadhir ya, serupa, semirip. Ya, dari Allah, min kulli wajhin, dari segala arah, segala sisi. Ya, li'anna ahadun, ini boleh ya, ahadun untuk baca min babil hikayah, hikayat dari ayat. Karena kalimat ahadun, lam yakun lahu kufuan ahadun. Nah, ya, untuk masih ingat ya kaidah kita ya, itu ya. Nah, waqa'a terletak nakiratan dalam bentuk nakirah fi siyakin nafyi, dalam redaksi yang di situ adalah an-nafyu. Nah, ingat gak kaidahnya? An-nakirah fi siyakin nafyi tufidu al-umum. Laisa kamitslihi syai'un. Maka syai'un di sini umum, apa aja, tidak ada sesuatu apapun, semuanya yang sama dengan Allah. Maka faya umum, maka ini memberikan konteks umum. Maka lam yakun lahu kufuwan ahad, siapapun, apapun, dimanapun, dalam bentuk apapun, tidak akan ada yang bisa memiliki kufu, kesamaan, kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, baca Al-Ikhlas dengan paham nahu dengan tidak paham nahu beda kan? Ya, cuman ngandelin terjemah, cuman artinya apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun, dan dia tidak memiliki seorang pun yang setara dengan udah itu. Ini yang bahasa Arab mah nih. Nakirah nih. Fi siyakin nafi, berarti ini tufidu al-umum. Ahadul itu antum terjemahkan dengan kalam nafsi. Kalam jiwa yang sulit diungkapkan. Ya, masya Allah. Ya. Waqad taqaddama al-kalamu ala tafsiri surat al-ikhlas kulliha. Dan pembahasan tentang tafsir surat al-ikhlas semuanya qad taqaddam, telah berlalu. Ya. Fal yurja ilayya. Maka silakan ya, kembali ke bahasan tersebut. Nah, fadal berikutnya di sini. Ya, Abdul Somad. qawlihi. Kayaknya dari tadi qawluhu deh. Hah? Oh, qawluhu. Tadi dengarnya qawlihi ya. Alihata ja'al kumuha nuzara nuzara jamak dari nazir nuzara maf'ul maf'ul sani dari ja'al ja'ala wasawa wasawaitumuha istihqaqil ibadati la takhluqu syai'an baghiya makhluqi makhluqatun wala tamliku lakum dirran darran Patruku ibadataha. Oh, filamar masih. Utruk filamar. Wa afroda yufridu. Apa filamarnya? Af'ala yufridu. Apa filamarnya? Af'ala yufridu. Akrama yukrimu. Af'il. Terus berarti fa afriduhu subhanahu wa ini udah ya aduh yang kayak gitu jangan keliru ya nanti ya cepet jodoh antum. Aku nggak paham Pak Adri punya anak gadis, Pak Amin juga. Pembacanya cakep kan, ya saya tahu jadi mantu. Ini nggak bisa mantu. Waduh, sangat-sangat ini. Kok habis sih yang semangat tentang hal ini? Ya adapun firman Allah Ta'ala wala taj'alu lillahi andada maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada tandingan ya fal andad itu jam'u niddin bentuk plural jamak dari nid ya. Wa ma'nahu maknanya adalah kama qila sebagaimana dikatakan an-nadhiru al-munawi yaitu an-nadhir yang serupa al-munawi yang menandingi ya. Ini juga dalam hadis ya ketika seorang berkata masyaallah wa syi'ta kepada nabi seorang berkata kepada nabi masyaallah syi'ta semua ini atas kehendak Allah wahai nabi dan atas kehendak engkau nabi marah apa yang nabi sabdakan aja'altani lillahi niddan kul masya Allah wahdah. apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai nit, itu tandingan, yang menandingi, yang menyamai, yang serupa bagi Allah, katakanlah masya Allah, katakan atas kehendak Allah semata. Ya, dikatakan dalam sebuah ungkapan, laisa lillahi niddun wala diddun. Allah tidak memiliki niddun. Tadi apa? Yang serupa atau yang menandingi, dan diddun. Diddun apa berarti? Lawan. Enggak ada lawannya. Nah. Wal muradu, maka maksudnya adalah nafyu ma yukafi'uhu. Maksudnya adalah menafikan yukafi'uhu. Apa tadi yukafi'uhu? Nah, berarti apa tadi? Ya? Yang setara. Wa yunawi'uhu. Munawi berarti apa? Yang menandingi. Wa nafyu ma yudadduhu. Kemudian menafikan ma yudadduhu, lawannya. Wa yunafihi, dan yang menafikannya. Maka jumlah ada kalimat wa antum ta'lamun. Ya, di ayat mana tadi? Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wawnya itu waw apa ya, ikhwan? Waw haliyah. Ya. Ya. Maknanya adalah waqa'at halan minal wawi. Ya. Jumlah antum ta'lamun itu terletak sebagai hal. Jumlah haliyah. Minal waw, dari huruf waw, waw haliyah. Pahami waw haliyah? Ya, bisa Anda berkata pada antum. Ya. Zurtuhu wa huwa naimun. Zurtuhu wa huwa naimun. Saya mengunjunginya dalam keadaan dia sedang tidur. Maka jumlah huwa naim mubtada khobar. Jumlah ismiyah itu fi mahali rufu fi mahali hal. Fi mahali nasbi. Sebagai? Nah, ini jumlah haliyah namanya. Paham sini? Nah. Ya. Pada kalimat taja'alu. Dan maknanya adalah, idza kuntum ta'lamuna, jika kalian mengetahui annallahu wa wahdahu, bahwa Allah dialah semata alladzi khalaqakum wa razaqakum, yang telah menciptakan kalian dan yang telah memberi rezeki kepada kalian, wa anna hadhil alihata, dan bahwa ya ilah ini, ilah Tuhan ini, Tuhan palsu, allati ja'altumuha lahu nudara'a, yang kalian telah menjadikannya sebagai nudara, sebagai ya yang setara, yang serupa-serupa dengan Allah, wa amsalan, dan yang semisal-semisal dengan Allah, wa sawaitumuha, sawa yusawi, ya, yang kalian samakannya bihi, dengan Allah, fi istihqaqil ibadah, dalam pemberian hak ibadah, la takhluqu syai'an, maka alihah tadi tidak dapat menciptakan sedikit pun. Ya, padahal Allah telah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Padahal kalian telah mengetahui apa? Allah lah yang telah menghidupkan kalian, memberi rezeki kepada kalian. Ya, telah menciptakan kalian. Nah, wa anna hadil ilah aliha. Mana khabar annanya di sini? Husain. Husain, khabar annanya mana? Wa anna hadhil aliha. Abdurrahman. Mas Imam. Pak Adri. Man ya'rif fal yarfa yadah. Ya'tumuha khata. Hah? Allati wa anna hadhil alihah allati la. Ya, allati bukan khabar. Ya. Dia adalah na'at, tabi' dari alihah. Jumlah ja'al tubuha bukan khabar. Jumlah ja'al tubuha lahu nudara wa amsala. Itu jumlah la mahala minan irab, jumlah silah mausul. wa atimah wasaitumuha, ini jumlah maktuf kepada jumlah silah. Berarti mana? La takhluqu syai'an. Itu khobar annanya. Jauh kali. Jadi maknanya, dan alihah Tuhan Allah tijal Tuhan, la takhluqu syai'an. Dan Tuhan itu, la takhluqu syai'an. Nah jumlah la takhluqu syai'an fi mahali, rob'in sebagai khobar anna. Ya, mengetahui irob ini biar mengetahui makna ya. Bal hiya makhluqah. Bahkan alihah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu adalah palsu. Ya, makhluk ya. Wala tamliku lakum dararan wala naf'an. Yang dia tidak memiliki manfaat, bahaya yang diberikan untuk kalian, enggak ada, dia enggak punya. Fatruku ibadatah. Maka tinggalkanlah ibadah kepadanya. Wa afriduhu, dan esakanlah dia. Afroda yufridu, mengesakan. Esakanlah dia. Ya. Subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa ta'zim, dalam bentuk ibadah dan pengagungan. Ya, tambahkan lagi wal mahabbah sebagaimana disebutkan oleh para ya pensyarah kitab tauhid. Nah, tambahkan lagi wadzul. Ah, itu kan wadzul. Ah, itu apa? Kerendahan kita. Nah, jadi di sini aliha Tuhan-Tuhan itu memang ada, nggak seperti yang disangkakan oleh sebagian asyairah, sebagian ya, nggak semua asyairah. Seperti As-Sadusi, kitab beliau Ummul Barahin, yang mengatakan makna la ilaha illallah, ini yang diadopsi oleh orang-orang. Makna la ilaha illallah adalah la maujudah. Ya, la ilaha illallah, la maujudah. Illallah. Ya, la ilaha maujud illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati tad'una min dunillah." Ya. Fama aghnat anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah. Maka Tuhan-Tuhan mereka tidaklah memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun yang mereka sembah selain Allah. Maka Allah menyebutkan ada Tuhan-Tuhan, tapi alihanya alihah batilah, makhlukah yang tidak berhak diberikan ibadah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, ada tuh Yesus dijadikan Tuhan. Alihah batilah. Ya. Nah, Kongucu nyembah leluhur namanya Kongucu, nyembah engkong. Hindu, kalau Dewa Padi, Tuhan Padi, Dewi Sri. Kalau Tuhan, apa lagi? Ya gitulah. Kalau Anoman apa Anoman? Hah? Anoman itu bukan dewa-dewa ya? Siluman. Saingannya dewa. Baik, setan semua ya. Ya, tafadhal berikutnya. Husain. Nah, adapun firman Allah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah yang mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah, maka ini adalah ikhbar, kabar dari Allah tentang musyrikin, bahwasanya mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam bab mahabbah, mahabbah itu oleh karena itulah dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasah, Salasatul Usul, Usul Salasah, itu dimasukkan dalam bentuk bagian ibadah, mahabbah. Ya, mahabbah adalah bagian ibadah. Dalilnya apa? Beliau memasukkan ayat itu. Maka kalau seseorang cinta seperti dia cinta kepada Allah, maka berarti dia telah menjadikan sesuatu yang dicintai tersebut sebagai anda dan tandingan. Apalagi kalau lebih. Gitu kan? Ada penyanyi Amerika datang, histeris, nangis. Tapi menghadap Allah gak nangis. Berarti dia lebih cinta kepada si Justin Bieber misalnya. Gitu kan? Pada histeris. Iya kak? Dulu itu ada tuh, ya. Boy band. Jadul. No Kid on the Block. Itu kalau dia konser, la ilaha illallah, pingsan. Pingsan. Nah, step by step. Pingsan tuh, ya, masya Allah. Ya orang Indonesia gitu juga, ikut-ikutan. Ya, baru boy band lokal nyanyi, ya, sama, oh itu juga pingsan. Nah ini berarti udah melebihi kecintaan Allah. Setara aja gak boleh. Ka hubbihim. Kafnya itu kaf tasbih ya kan. Nah. Yakni maknanya. Yaja'alunaha musawiyatan lahu fil hubbi. Maknanya mereka menjadikannya. Menjadikan alihah mereka tadi. Itu setara sama bagi Allah dalam hal kecintaan. Kemudian Allah menyebutkan, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Apa i'rabnya hubban di sini, Hafiz? Hubban, apa i'rabnya hubban? Mas Imam. Husain. Tamyiz. Ya. Ya, adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, min hubbil musyrikin li alihatihim, daripada kecintaan orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka. Ya. Karena mereka mengikhlaskan kecintaan kepada Allah dan mengesakan Allah dalam hal kecintaan. Ya. Adapun kecintaan musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka, wahuwa muwazza'un bainah. Maka itu muwazza', terbagi, ya, di antara kecintaan tersebut. Wala syakka annal huba idza kana li jihatin wahidatin kana amkana wa aqwa, ya, dan tidak diragukan lagi bahwa kecintaan jika dia hanya satu arah saja, maka kecintaan tersebut amkana, lebih kokoh, wa aqwa, lebih kuat. Kalau orang musyrikin berhalanya banyak, cinta ini cinta itu. Orang Kristen, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya. Hindu, Dewi Sri, Dewa... Dewa 19. Dewa 19, itu hampir jadi wakil Amirul Bekasi. Naib Amir, ya kan? Kabupaten. Kalah kan? Kalah. Apa dewa apa lagi? Kan banyak ya. Terbagi-bagi. Dewa-dewa. Ya. Konghucu apa lagi? Ya. Nah. Jadi mereka gak fokus. Mereka cinta ini, cinta itu, cinta ini, cinta itu. Ada pun agreement. Itu hanya kecintaannya ditujukan kepada jihatin wahida, satu aja. Maka lebih kuat kecintaan, lebih kokoh. Nah, dan dikatakan maknanya adalah bahwasanya mereka mencintai tuhan-tuhan mereka seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, daripada kecintaan orang-orang kafir terhadap anda dihim. Tandingan-tandingan mereka tadi. Nah, saya paham di sini. Hafiz, baca Hafiz, Syekh Hafiz. Nah, apa? Jami'il kamalat. Jami'il kamalat allati la yas la yastahiqul hamdu. Hamda. La yastahiqul hamda. La yastahiqul hamda al-mutlaq illa man balagha ghayatuha. Man balagha? Man balagha ghayatuha. Ah, maf'ulna. Ya. Yeah. ثم نفي سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد ما ينافي كمال الحمد أي ماشي جري فائز ما ينافي كمال الحمد نعم Yunanya sendiri itu. Tidak, artinya. Ma yunafi kamal alhamdi minal waladi wa syariki wal waliyi minal dhulli. Ay man faqara man faqara. Dhul ay min faqrin. Ay min faqrin wa hajatin. Fahuwa subhanahu la yuwali ahadan min khalqihi min ajali dhullati. Nah, ya, sudah cukup, ya. Adapun firman Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, kan? Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki menjadikan anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Walam yakun lahu waliyyun minadz-dzul wa kabbirhu takbira. Ya. Nah, di ayat ini al-ayah faqad taqaddama al-kalamu fi ma'na al-hamd. Telah berlalu pembahasan tentang makna al-hamd di awal mukadimah sehingga ya bahwasanya al-hamd itulah as-sana, pujian. Pujian dalam bentuk apa? Bilisan. Dalam bentuk dengan lisan ya atas apa? Ala nikmati wa ghairiha, atas nikmat dan selain. Kulna, kita katakan inna isbata bukan isbat. Karena isbat di sini bukan jamak muannatsan. Ya. Sesungguhnya isbatal hamdi penetapan hamd pujian lahu bagi Allah Subhanahu wa taala itu mutadamminun mencakup li isbati jami'il kamala. Mencakup penetapan seluruh segala kesempurnaan allati yastahiqul hamda al-mutlaqa yang berhak mendapatkan pujian secara mutlak ya illa kecuali man balagha ghayataha kecuali bagi yang telah sampai pada puncaknya ya, puncak pujian tersebut. Kemudian nafa subhanah ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan an-nafsihi dari dirinya ma yunafi kamal alhamdi apa yang dia nafikan ya apa yang dia menafikan kesempurnaan hamd dari walad jadi hamd itu akan berkurang akan hilang kalau ada al-walad ada apa namanya anak wasyarik ada adanya syarik. Ya, kenapa butuh anak? Berarti butuh hiburan. Ya enggak? Orang kalau menikah belum punya anak, sedih dia. Iya enggak? Sedih. Kalau pintar dia nikah lagi. Ya kan? Tapi ada juga ternyata udah nikah lagi, nggak punya anak lagi, otaknya masih jalan, nikah lagi, nggak ada anak lagi. Jadi dia butuh berarti kan, butuh terhadap anak. Nah ini berarti menafikan, menafikan puncak hal-hal yang mengharuskan dia dapat dipuji kesempurnaan sifatnya. Berarti dia merasa butuh, ya kan? Nah kalau ada anak berarti ini dinafikan. Dan Allah menafikan hal-hal yang membuat ujian Allah itu menjadi berkurang. Yaitu dinafikan apa namanya? Anak. Wasyarik. Syarik juga sekutu. Ya, masa sekutu ya? Kalau Amerika join sama Inggris buat ngalahin ya, musuh. Ya kenapa? Ya, karena kalau sendiri kalah. Ya. Ya, Amerika join sama ya, Inggris, Prancis buat ngalahin Jerman di Perang Dunia II. Ya. Tuh, Amerika hebat lah. Kenapa? Mau syarik. Ada syarik yang bersamanya. Berarti kalau dia sendiri, dia berarti doib, kuat, kan? Bersatu kita teguh, kan? Ke sendiri lemah. Ya, apalagi tadi? Wal-wali, wali penolong. Ya, wal-wali penolong. Minadul. Ya, dari kerendahan. Ya, namanya ada wali. Berarti, ya, dia ditolong, dong, mansur. Ya, kan? Ya, adzul, yang hina dia. Rendah, dari apa? Min fakrin wa hajat. Dari kefakiran dan kebutuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala la yuwali. La yuwali maknanya sini adalah la yaliq. Tidak layak. Akhwan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak layak. Ahadan, ahadan makhluknya. Maka Allah tidak layak menjadikan seorang pun ya sebagai wali min khalqihi dari kalangan makhluknya min ajil zillatin wa hajatin ilaih karena ya kerendahan dan juga kebutuhan kepadanya. Karena Adri Fadal. Abdahu apa ibadah? Abdahu rasulahu ayyukabbirahu takbirah ay yaidruhu ta'adzimah yu'adzimahu yu'adzimahu ta'adzimah uyunazzihahu uyunazzihahu uyunazzihahu an kulli sifati nafsi wasatahu biha a'da'ahu minal ada. Kalau ada domir setelah fi'il, domir tersebut pasti luh. Domir mutasil setelah fi'il berarti domir tersebut adalah maf'ul. Ya. Ya yuhibbuka Zaidun. Apa i'rabnya kaf berarti di sini? Fa'il. Yuhibbuka Zaidun. Maf'ul. Hah? Ahabbani ya. Ahabbatni an-nisa. Misalkan gitu ya. Nah, Pak Adi jangan cemburu dong. Terus wa qawluhu bitaqdirillahi ila akhirih fastasbihu wa tanzihu wa al-ibhanu al-su'i kama qaddama al-jami al-asyai bis-samawati wa bil-ardi tusbiru tusbiru rabbiha wa tashhadu bi kamalil ilmi wa qudrati wa izzati wa hikmati wa tadbiri wa rahmati qala ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Waqad ikhtalafa fi tasbihil jamadat allati la tanfiqu al huwa bi lisani al-hali aw bi lisani al-maqali wa bi anna tani afyahu bidalili qawli ta'ala walakin la taqawuna tasbihahu id law kana al-muradu tasbihahu bi lisani al-hali kana tasbih apa irabnya tasbih id kana id law kana al-murad tasbih tasbih apa irabnya sini qabar kana berarti tasbihahu tasbihahu ah id law kana al-murad tasbihahu bi lisani al-hali la kana dhalika mahluman fala yasihu al-istidraku sudah cukup ya oh ya nanggungnya saya terus qala ta'ala qabar an dawuda alaihi salam inna saffarna jibala ma'hu sabbihna bil asyi wal isqati wa tayru mahsuratan kullu lahu awwabun nah ya. Summa amara abadahu. Kemudian Allah memerintahkan pada hambanya dan Rasulnya agar bertakbir kepadanya. Apa maknanya? Li'ai yu'adzimahu. Agar hambanya dan Rasulnya mengagungkannya ta'ziman dengan pengagungan. Wa yunazzihahu dan mensucikannya an kulli sifatin naqsin. Dan mensucikannya dari segala sifat yang kurang. Jazakallahu khairan. Ya wasafahu biha adawuhu minal musyrikin. Yang musuh-musuhnya telah mensifatinya, mensifati Allah dengan segala yang kurang. Musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin. Ada pun firman Allah yusabbihu lillah yai fatasbihu huwa at-tanzih yusabbih sabbah yusabbihu tasbihan masdarnya tasbih isi masdarnya apa la subhan itu isi masdar. Ya. Nah, fatasbih di sini adalah tanzih, pensucian, wal ibad dan menjauhkan ansu dari segala keburukan, kama taqaddam sebagaimana terdahulu. Dan tidak diragukan lagi, wala syakka tidak diragukan lagi, anna jamil asya bahwa segala hal fis samawati wala wa fil ard di langit dan di bumi yusabbihu bihamdi rabbiha. Semuanya bertasbih kepada ya memuji Rabb-nya, bertasbih memuji Rabb-nya. Bertasbih dengan memuji Rabb-nya. Wa tashhadu lahu bi kamalil ilmi wa qudrati wal izzati wal hikmati wat tadbiri wa rahmah. Dan semuanya menyaksikan bagi Allah kesempurnaan ilmu, kudrahnya, izzahnya, keperkasaannya, hikmahnya, tadbir, pengaturan alam semestanya dan rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. In nafiyah itu. Dan tidaklah min syai' segala sesuatu kecuali segala sesuatu tersebut bertasbih dengan memujinya, muji Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya. Nah, tasbih semuanya. Subbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Sebab tidak dibunuhnya kodok kenapa? Sebab tidak boleh dibunuhnya kodok atau katak jebdah. Apa kata Rasul? Ya. Fa inna sautahu alladhi tasunu alladhi ya. Mana? Fa innahu yusabbihu Allah, gitu ya. Karena dia bertasbih kepada Allah. Au kama qala. Gitu ya. Nah, itu kalau enggak salah dari hadis Anas. La taqtulu ajibda fa innaha min aktsari khalqihi. Lillahi zikran, gitu ya, kalau nggak salah. Ya, kata Nabi, janganlah kalian membunuh dibdak, kodok, karena dia adalah dari kalangan hamba Allah, makhluk Allah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Dan telah diperselisihkan tentang tasbih jamadat. Jamadat itu benda-benda mati. Allati la tantaqqa, yang tidak dapat berbicara. Al huwa bi lisanil hal au bi lisanil maqal. Benda mati, tembok, batu, kayu. Kalau kayu di zaman Nabi pernah nangis. Karena dia kayu mimbar Nabi. Karena ternyata ya, Nabi membuat mimbar yang lain, mimbar yang lama segini tidak dipakai, nangis, terdengar rintihannya. Ya. Apakah jamadat ini berzikirnya bertasbih dengan lisanul hal, lisanul maqal? Apa yang dimaksud lisanul hal, lisanul maqal di sini? Abdurrahman. Lisanul maqal berarti gimana? Ucapan seorang yang ucap subhanallah, alhamdulillah. Nah. Ya. Nah. Adapun lisanul hal, maka makhluk-makhluk ya. Yang tidak, yang mak, yang tadi jamadat tadi, dia itu apa? Yang kita dapati dia tidak ada kekurangan, maka ini menunjukkan bahwa yang menciptakan langit bertasbih, gunung bertasbih, ya, dengan segala ciptaan yang sempurna, maka menunjukkan bahwa zat yang menciptakannya adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, ya, dengan segala kelembutan hikmah dan keagungan kekuasaannya. Maka seolah-olah benda jamada tadi bertasbih dengan, ya, maka dengan itulah manzilah jamadat tadi bertasbih itu seperti tasbihnya para orang-orang yang hidup, ya, yang berzikir bertasbih kepada Allah dengan lisanul maqal. Wallahu a'lam. Ini ya, saya ingat penjelasannya. Wa indi, dan menurutku an-nasani arjah, menurut Syekh Muhammad Al-Kharras, bahwasanya yang kedua jamadat bertasbih yaitu dengan pendapat yang kedua, yaitu bilisanil maqal, yaitu betul-betul bertasbih, ya, tembok bertasbih. Bidalil, dengan dalil firman Allah Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihatahum tasbihahum, akan tetapi kalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Itlau kanal murad tasbiha bilisanil hal, karena jika yang dimaksud dengannya tasbih atau tasbihul hal, lakana dzalika ma'lumah, maka tentulah hal tersebut diketahui. Tapi kan enggak diketahui. lakin la tafqahuna tasbihahu fala yasihu al-istidrak, maka tidak sahlah ya al-istidrak pernyataan tersebut. Ya, tadi ya mimbar Nabi nangis. Allah Ta'ala berfirman dalam rangka mengabarkan tentang Daud alaihissalam yang berkata, inna sakharna al-jibala, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menundukkan gunung. Mahu yusabbihna bil-ashi wal-ishraq. Ya, yang bersamanya telah bertasbih pada waktu pagi dan syuruk. Wat-tayra, dan kami telah tundukkan pula tayra. Ya, mahsyuratan kulla lahu awwab. Ya, syahidnya mana? Yusabbihna bil asyi. Yang gunung-gunung tadi telah bertasbih. Dan juga burung, tayra, burung-burung. Ya, perhatikan. Wat-tayra ma'ahu. Kalau burung-burung bertasbih bilisanil hal atau bilisanil maqal? Burung. Burung bilisanil hal atau bilisanil maqal? Dia punya lisan enggak? Berarti bilisan? Bilisanil maqal. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, inna sakharnal jibala ma'hus ma'hu at-tayra. Begitu. Ya. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung yang bersamanya at-tayra, burung-burung yusabbihna, yang mereka bertasbih ya bil asyi wal isyraq, pada waktu asyi dan isyraq, mahsyuratan kullu lahu Allah. Jadi disandingkan maktub dengan maktub alaihya itu setara, ya setara, selevel begitu kan. Ya, masa anak mengatakan begini ya, ja Zaidun wa Hajar, ja Zaidun wa sa'atun jam, ja Zaidun wa kitabun, ja Zaidun wa kitabun, kitab ya bisa dimaktubkan kepada Zaid, kitab jamada ya. Nah, ini kalah ya, maka yang ya, tatkala disebutkan bertasbih, gunung bertasbih dan juga burung bertasbih, maka itu adalah berarti tasbihnya adalah tasbih dengan lisan maqal. Berarti gunung mengucap, na'am, didukung lagi hadis mimbar, mimbar Nabi yang menangis. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sudah waktu, bukan 5, sudah 12. Kita break sebentar. Anak-anak, kita break sebentar. Kita berbentuk di website.